نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، بخت وهدر النبي في كل حال اختفى. على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر، هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا. الله الله الله الله الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan sahabat dan menjadikan hari kita ini semakin lebih baik lagi, dan kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat ya sahabat. Dan tentunya dimulai dengan sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah kita akan bisa menjalani hari-hari ini dengan semakin lebih baik lagi. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali dapat belajar bersama dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi ya sahabat ya, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, tentunya di radioku 92,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih berada di silsilah tentang hari akhir ya sahabat ya. Dan memang suatu hal yang sangat penting yang tentunya harus senantiasa kita mempersiapkan, mengetahui apa saja sih yang terjadi nanti di hari akhir, sehingga jika hal itu sudah kita pelajari, kita berharap akan muncul rasa takut jangan-jangan nanti kita tidak menjadi orang tidak selamat di akhirat. Sehingga dengan itu semua kita menjadi semakin berhati-hati di dalam melangkah, semakin berhati-hati di dalam bersikap, semakin berhati-hati di dalam berkata-kata, karena semua yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang hari kiamat ya sahabat ya. Hari kiamat yang digambarkan oleh Buya dengan suasana yang sangat-sangat mengerikan ya, tiupan trompet yang pertama, dan subhanallah bagi ahli iman itu seperti hembusan angin ya sahabat ya, tidak dirasa. Dan memang ahli iman akan dicabut nyawanya terlebih dahulu, berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka akan sangat terkaget dengan tiupan trompet tersebut. Dan ini adalah kemuliaan atau kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, sehingga agar mereka tidak merasakan ketakutan yang teramat sangat. Dan kita berharap sahabat, semoga kita termasuk golongan ahli iman tersebut yang tidak akan merasakan takut mendengar tiupan trompet atau terkejut akan, tapi kita diambil oleh Allah dengan cara yang sangat-sangat lembut yang tidak dirasakan ya. Semoga itu adalah mukadimah kebaikan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat yang sesungguhnya sahabat. Dan subhanallah, kita masih berlanjut kembali ya sahabat ya. Dan saat ini setelah kita mempelajari tentang tiupan yang pertama dari trompet ketika menghadapi hari kiamat, kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tiupan yang kedua di saat manusia dibangkitkan. Baik sahabatku, akan tapi sebelumnya Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio ya sahabat ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya baik. Alhamdulillah sehat berkat doa Umi, doa para pendengar dimanapun berada. Dan semoga Umi, kru radioku, dan semua radio-radio yang merilai pendengar dan kru-kru mereka senantiasa dalam lindungan Allah. Dan amin, juga tidak lupa para pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di hari kiamat adalah tergolong hamba-hamba yang tidak sempat mendengar tiupan yang pertama, karena yang mendengar tiupan yang pertama hanya orang-orang yang tidak beriman, sebab hamba-hamba Allah yang beriman akan dimatikan oleh Allah terdahulu dengan tiupan-tiupan angin, angin sejuk. Ya, Bu ya, subhanallah Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk golongan tersebut Bu ya. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan, kita sekarang berarti masuk kepada pembahasan yang kedua Bu ya, tentang tiupan trompet. Yang kedua yang digambarkan itu adalah kebangkitan manusia saat itu seluruhnya. Baik Bu ya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukurlah Allah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad dan sebagai ahli iman. Maka mari kita terus memohon kepada Allah agar menetapkan iman kita dan menambah. Amin. Hingga di hari yang sangat menakutkan nanti, kita tidak takut lagi. Amin, amin, amin. Di hari kebangkitan, di hari kiamat, kita tidak takut lagi. Amin, amin. Pada pertemuan yang lalu, kita membicarakan, kita membahas tentang tiupan trompet yang pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman, dan kasih sayang Allah diberikan kepada ahli iman, kepada orang yang beriman, sehingga mereka sebelum tertiupnya trompet mereka akan dicabut nyawanya dengan tiupan ini angin dingin, angin segar yang datang dari arah utara, datang pada kemudian masuk ke setiap tempat yang di situ ada orang yang beriman. Biarpun orang beriman sampai digambarkan di gua yang sangat dalam, maka angin itu akan datang ke situ dan setelah itu mereka akan meninggal dunia. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang tidak beriman, dan dari orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka orang-orang munafik, mereka akan mendengarkan tiupan trompet tersebut yang sekaligus itulah awal kiamat, awal kehancuran, awal kiamat, mulai dari kiamat pada dirinya dan seterusnya. Dan kisah tentang hari kiamat adalah sangat dahsyat digambarkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya. Tentang gonjang-ganjingnya bumi, tentang bagaimana keadaan lautan yang apa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi terbelah dan seterusnya. Itu semua menakutkan dan mengerikan. Akan tapi bukan untuk ahli iman itu semuanya. Maka sungguh beruntung bagi ahli iman, karena ahli iman tidak akan merasakan menemukan sesuatu yang mengerikan itu. Maka kita saat ini meyakini akan adanya hari kiamat dan adanya hari kebangkitan itu agar kita berbekal saat ini, sehingga kita nanti di saat hari yang sangat dahsyat kita tidak menemukan rasa yang menakutkan itu. Yep. Dan setelah ditiupkan itu, kemudian bersama permulaan hari kiamat seperti yang di firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada wa nufikha fis suri, ada tiupan trompet yang pertama. Fasa'ika man bis sama'i wa man fil ard, yang di langit dan yang bumi setelah mendengar hari kiamat itu manusia semuanya mati, semuanya mati, semua makhluk. Kemudian setelah itu apa? Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah itu ada tiupan yang kedua. Tiupan mereka dibangkitkan. Tiga. Tiupan yang kedua fa'idahum qiyamun yang turun. Mereka melihat kejadian dahsyat hingga awal penggiringan mereka ke padang mahsyar. Jadi sungguh satu saat yang sangat mengerikan. Bayangkan. Iya. Tidak ada yang bisa minta, tidak ada yang bisa dimintai tolong saat itu. Ya, ya. Tidak berguna permintaan tolong. Memang orang semuanya minta tolong, akan tapi tidak ada yang bisa menolong di saat itu. Ya. Tidak ada pertolongan. Bahkan sampai dikisahkan dalam riwayat yang benar, mereka digiring ke padang mahsyar diceritakan padang mahsyar itu ke arah Syam. Bagaimana keadaannya? Jangan bertanya tentang ini, begitulah yeah. Rasulullah sebutkan. Dan mereka tuh setelah dibangkitkan tuh secara otomatis mengarah ke tempat itu. Yeah. Dan mereka seolah-olah memang orang sudah tahu jalan, sehingga mereka berkumpul di padang mahsyar. Gak pakai tanya. Gak tahu caranya seperti apa, wallah. Allah yang mengerti dia. Di saat seperti itu manusia betul-betul merasakan sesuatu yang sangat dahsyat mengerikan. Matahari yang hanya sejengkal dirasakan sebagai sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Tapi semuanya bukan bagi ahli iman. Digambarkan kemarin bagaimana kejadian di hari kiamat yang sangat dahsyat, yang satu hari seperti ratusan tahun. Itu ternyata bagi ahli iman kejadian yang dahsyat itu tidak lebih dari antara waktu zuhur dengan asyar. Subhanallah. Dan begitulah Allah yang punya waktu. Jadi bagi seseorang itu nisbi, kayak begini ya. Bagi seseorang itu lama sekali karena terlalu banyak dosanya. Bagi seseorang cepat, bagi seseorang begitu. Itulah Allah yang punya waktu. Dan jangan pusing bagaimana ini keadaan seperti ini kok bisa. Ya bisa saja. Di dunia saja adalah istilah karamat. Bagi seseorang itu waktu bisa sangat berguna untuk mengerjakan banyak hal, mengarang buku sampai jilid-jilid Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi bagi yang lain bikin satu lembar saja enggak beres-beres. Enggak beres-beres. Itu di dunia saja seperti itu. Akhirat, jangan bertanya mungkinkah? Mungkin. Sangat. Iya. Bagi ahli iman yang memang dia akan merasakan satu yang sangat sebentar. Tidak akan diseksa oleh Allah ahli iman. Para nabi, para solihin, para syuhada enggak akan diseksa di padang mahsyar. Sehingga dikatakan mereka berjalan seperti kilat. Ditiupkan roh yang kedua. Saat diikup di roh yang kedua, mereka bangkit semua. Dan mereka lalu menuju ke padang mahsyar. Hari kebangkitan ini yang harus kita yakini. Ada sebagian orang mendustakan hari kebangkitan. Bal kadzabu bisaati, mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat yang kemudian diikuti dengan hari kebangkitan. Kebangkitan manusia dari kubur mereka. Dan tidak ada yang terkecuali, termasuk orang yang mati dibakar. Mati yang dibakar, ia akan hancur, dia akan kembali lagi. Bagi Allah adalah sangat mudah. Kita dari tidak ada saja menjadi ada. Dan ada nanti semua dari manusia itu akan hancur kecuali namanya ajbudzanab. Ajbudzanab itu adalah tulang ekor atau brutu ya. Ajbudzanab itu. Ya, itu ada tulang yang di belakang itu yang di tulang ekor itu tidak akan hancur dan dari situlah nanti akan dikembalikan manusia itu. Subhanallah. Dibangkitkan lagi. Dan suatu ketika ada orang yang merasa berdosa ini dalam satu riwayat. Dalam biarpun dalam keadaan apa namanya hancur pun akan dikembalikan oleh Allah. Akhirnya ada suatu ketika ada orang yang dikisahkan pada zaman dahulu. Ada ya ceritanya ada orang yang sangat takut akan adanya hari kiamat dan akan adanya siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia berwasiat kepada anaknya. Kalau mati nanti biar dibakar saja, hancurkan dan bukil sepa hancur kemudian biar dibawa oleh laut. Oleh angin, ya, di angin. Dibawa oleh angin sampai habis. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengembalikan itu semuanya. Akhirnya dia kembali lagi. Lalu ditanya kenapa kau lakukan itu semuanya? Dia menjawab karena aku sangat takut dengan siksamu ya Allah, karena takut dengan hari kiamat. Akhirnya dengan itulah maka Allah mengampuninya. Tapi nggak bisa ditiru ini. Bisa ditiru. Ini tidak bisa ditiru. Rasa takutnya ya dalam hatinya dan itu adalah syariat khusus seperti itu tuh. Iya, tidak bisa untuk umum ya. Bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kisah seperti itu. Jadi begitu dahsyatnya, mengerikannya hari itu. Dan masalah hari kebangkitan tidak boleh, tidak ada orang yang tidak. Akhirnya yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan adalah keluar dari iman. Ada ya namanya dahriun ya, orang yang mengatakan bahasanya kita itu hancur ya karena masa yang menghancurkan kita, bukan untuk dibangkitkan lagi. Dan selesai kisah kita kalau orang mati tidak punya iman. Dan ini bahaya, dia akan melakukan kejahatan yang dia akan mudah melakukan kejahatan di dunia. Karena apa? Ia merasa tidak akan ada pembalasannya. Maka beriman kepada hari akhir itu kunci. Kunci. Karena dia berpikir masa depan. Sehingga tingkat kejahatan manusia itu sebetulnya bisa diukur dari keyakinannya kepada hari akhir. Nah, asalkan orang sehat itu ya. Jadi orang itu selagi percaya kepada hari akhir, hari kehidupan yang sesungguhnya, di situ ada jaminan keindahan. bagi yang apa, kan gitu ya. Ya. Dia akan berbuat untuk persiapan itu semuanya. Karena dia pengen masuk golongan tersebut. Pengen golongan tersebut. Dan dia yakin akan hidup yang panjang, tiada ujungnya. Ya. Dengan kebahagiaan yang tiada taranya. Dengan keindahan yang tidak pernah ia temukan di dunia. Itu semua akan membangkitkan seseorang untuk beramal di sini. Keyakinan. Sehingga yang tidak yakin akan adanya hari kiamat itu, apa yang lemah keyakinannya, akan berkurang amal baiknya. Begitu juga yang tidak yakin akan mudah melakukan kejahatan. Ya, karena apa? Dia tidak berpikir akan adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membangun keyakinan terus perlu. Masalah hari kebangkitan sudah diceritakan, kalau orang tidak percaya bagaimana akan dibangkitkan? Orang kok bisa dibangkitkan sudah mati. Kok susah? Dari yang tidak ada saja Allah hadirkan kok. Dari tidak ada Allah menjadikan ada. Kenapa pusing? Ya. Jadi dari ada menjadi dari tidak ada menjadi ada. Yang sudah pernah ada lalu tidak ada untuk kembali ada adalah gampang. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Ya. Baik. Kemudian tentang hari kebangkitan. Dan di saat manusia itu dibangkitkan. Itu ada bermacam-macam model Allah. Model. Jadi bermacam-macam model keadaan. Artinya berubah kondisinya. Hamba yang dibangkitkan sesuai dengan amalnya waktu itu. Subhanallah. Adapun caranya dibangkitkan sudahlah, pokoknya ditiup trompet enggak tahu. Sampai digambarkan seperti kecambah seperti di saat musim kering tidak ada hujan, di situ ada benih-benih, tak tahunya ada hujan di setelah itu, lalu tumbuh begitu. Jadi orang bangkit begitu saja, subhanallah. Subhanallah. Dan ini yang pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah tentang masalah tidak menggunakan apa-apa itu, ya. Ya betul. Nanti mereka tidak menggunakan baju. Yang jelas mereka tanjang. Dibangkitkan seperti tumbuhan-tumbuhan. Ya, ya. Seperti tumbuhan mereka bangkit seperti itu. Kemudian lainnya sama fayambutuna kama yambutul baqlu. Mabaina nafkhata ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua itu hanya 40. 40 hari. 40 hari ya. Tsumyanzilu minas sama'i ma'un. Setelah begitu dahsyatnya kehancuran itu baru diturunkan air dari langit. Langit. Dan air itu menyirami bumi. Fayambutuna, orang-orang yang ada yang pernah meninggal itu semuanya akan bangkit. Kama yang butul baklu, al bakal sayur mayur, yang mudah tumbuh itu. Kan digambarkan bahwa ketika tiupan trompet yang pertama itu langit dan bumi semuanya sudah hancur, Bu, ya. Nah, bersama itu juga sampai, makanya tidak dikatakan seperti apa kisahnya itu, kan gitu ya. Iya, Bu, ya. Yang jelas kejadian hari kiamat yang dahsyat sebelum manusia dibangkitkan. Itu. Adapun caranya seperti apa ini, makanya dan kehancuran untuk langit dan bumi itu kapan, sehingga sampai dikatakan ahli iman sendiri tidak pernah menyaksikan itu semua. Jadi sebelum adanya kejadian dahsyat, Allah tidak akan membuat kekasihnya takut. Ahli iman tidak. Makanya naudzubillah kalau kita menyaksikan seperti itu dahsyatnya, bagaimana gunung hancur lebur, lautan naik ke atas, ya karena ngelihat tsunami saja bagaimana gemeteran kan. Ya, jadi ahli iman dia itu semuanya. Baru setelah itu dibangkitkan. Dan di saat dibangkitkan, alhamdulillah, bangkitkan dengan bermacam-macam model. Yang mengingkari kebangkitan adalah kafir. Jadi bumi terbelah, kemudian dibangkitkan. Dan pertama kali yang terbelah kuburnya dan keluar adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya pun setelah di padang mahsyar, beliau adalah yang memberikan pertolongan kepada umat semuanya. Oke. Okay. Jadi dan keadaan di hari kiamat masya Allah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak merasa takut lagi nanti di hari kiamat dan di padang mahsyar kita. Dan di saat dikiring oleh Allah Subhanahu wa taala manusia di padang mahsyar, ini bermacam-macam ya. Nah, mungkin di situ yang perlu diterangkan tentang sifatnya bumi mahsyar itu ya. Buminya adalah di putih. Tempatnya adalah di Syam. Enggak tahu Syam itu bagaimana. Syam itu kan kecil ya. Iya. Syam itu kecil, bagaimana manusia sedunia sejagat dari dahulu kumpul di Syam. Tapi begitulah. Lalu yang punya Allah kok. Bisa saja Allah menjadi mudahkan. Cukup. Nah, jangan bertanya tentang bagaimana ini ya. Kemudian di bumi Syam kemudian itu putih. Jadi hamparan yang putih begitu. Bersih. Sangat bersih. Kemudian di arah Sam, di Sam ke arah Sam. Jadi semua setelah dibangkitkan ke sana. dan kadarnya hari di padang mahsyar di hari kiamat itu, ya, itu satu hari seperti di padang mahsyar itu waktunya adalah 50.000 tahun. Satu hari berbanding 50.000 tahun, ya? Enggak, sepanjang 50.000 tahun. Tahun itu. Oh, subhanallah. Jadi subhanallah. Jadi di dunia itu berapa sih? Ini belum masuk alam apa berikutnya? Belum memasuki perjalanan berikutnya. Apakah di surga atau di neraka? Di ini neraka. Masih perlu proses untuk menuju ke sana. Subhanallah. Ya? Jadi betul-betul luar biasa dahsyat. Dan ini masalah kadar waktu itu kan pernah dijelaskan, ini tidak untuk keseluruhan kan? Oh, tidak. Jadi ini seperti itu, memang seperti itu. Akan tapi bagi seseorang yang mereka adalah ahli iman, dirasa ahli iman sebentar seperti yang dikabarkan, ya? Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu tadi. Antara maghrib, antara duhur dengan asar. Makanya ini betul-betul mengerikan. Dan disebutkan semacam ini agar kita tidak termasuk golongan ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Insyaallah. Semoga Allah menjaga. Amin. Kita menjauhkan kita dari itu semuanya. Amin. Tidak merasakan ngerinya di hari kiamat. Amin. Dan dalam kondisi ini, Bu, ya, apakah suami istri yang saling mencintai karena Allah itu juga akan terpisah dalam proses ini, Bu, ya? Gimana? Suami istri yang saling mencintai karena Allah, apakah akan terpisah ataukah dan pertemuannya baru nanti ketika di surga atau tidak, bagaimana? Di padang mahsyar nanti ada sesaat semuanya mikir dirinya sendiri. Iya, Bu. Biarpun singkat bagi ahli iman, akan tapi mereka memang waktu itu bukan mikir. Tidak mikir orang lain. Dibuat oleh Allah seperti itu. Karena begitu dahsyatnya keadaan seperti itu. Hanya Nabi Muhammad yang berpikirkan untuk yang lain, Bu, ya. Baik. Jadi begitu dahsyatnya, memang tidak tersiksa bagi ahli iman. Tetapi ya, rasa takut itu pun ada pada Nabi. Rasa takut itu ada pada Nabi, cuman tidak mengganggu. Akhirnya ya rasa takut karena iman mereka. Ini adalah pekerjaan Zat yang Maha Kuasa. Iya, iya, iya. Dan mereka melihat manusia-manusia seperti itu. Sehingga ada rasa takut bagi mereka, bukan rasa takutnya karena mereka tersiksa. Karena mereka kekasih dari para nabi, para wali, ya, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Iya, iya. Dan kemudian setelah itu bermacam-macam yang insya Allah akan kita jelaskan bagaimana keadaan keadaan orang yang di padang mahsyar, yang ada yang dalam bentuk binatang, ada namanya apa, yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengumpulkan mereka dan tidak ada yang tertinggal satupun, termasuk binatang-binatang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu ada nanti perjalanan bagaimana Rasulullah SAW dengan umatnya melewati padang mahsyar, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang akan datang. Yang jelas yang harus kita yakini, membaca hari kiamat itu sebetulnya agar kita mempersiapkan kita berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, mengerikannya hari kiamat, siksa kubur dan kebangkitan dan seterusnya, agar kita itu mempersiapkan diri agar kita dibangkitkan dengan sebaik-baik kebangkitan, dikiring dengan sebaik-baik kiring. Kita tidak menemukan rasa yang mengerikan itu, tidak merasakan siksa-siksa yang mukaddimah siksa itu semuanya. Bagaimana ada orang berjalan dengan lututnya di padang mahsyar yang puluhan ribu tahun. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin. Dan hadirkan. Maka yang kita lakukan saat ini akan kita lihat di alam barzah sebelum dibangkitkan. Setelah itu dibangkitkan sesuai dengan amal kita saat itu. Dan digiring di padang mahsyar yang membebani amal kita adalah amal, yang membebani kita berjalan adalah amal jelek kita. Maka itulah menjadikan lamanya waktu adalah amal jelek itu. Maka yang tidak punya amal jelek atau yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada beban, maka dia akan meluncur seperti kilat. Subhanallah. Sampai dikatakan antara zuhur dengan asar, dia tidak merasakan merasa takut ada. Karena waktu biarpun antara zuhur dengan asar adalah waktu. Dan itu akan tapi ketahuilah para nabi dan solehin, mereka memang merasakan takut karena keimanannya, tapi mereka tidak akan tersiksa dan tidak akan disiksa oleh Allah di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Baik sahabatku, suasana yang sangat mengerikan digambarkan tadi oleh Bu, ya, sahabat, ya sahabat, ya, tentang masalah hari akhir. Dan ini suatu yang harus kita yakini bahwa itu semua akan terjadi. dan yang perlu kita persiapkan saat ini, apa bekal yang bisa kita bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi yang digambarkan oleh Buya, perjalanan di padang mahsyar itu sangat-sangat lama dan menjadikan termasuk yang akan membebani kita sehingga menjadikan waktu sangat lama dan menjadikan sangat lambat itu adalah amal-amal buruk yang kita lakukan di dunia. Subhanallah, banyaklah kita mohon ampun kepada Allah, semoga itu akan menjadi kemudahan bagi kita, menjadi waktu menjadi nanti sebentarnya waktu kita di padang mahsyar, yaitu dari duhur dan asar saja, sehingga itu tidak kita rasakan berat, sahabat ya. Dan semoga kita bisa masuk di dalam kelompoknya Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku, tentunya sudah banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan kepada Buya langsung ya. Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami sahabat. Bisa melalui telepon kami di 0231252549. Kami ulangi di 0231252549, atau Anda bisa menggunakan via SMS kami di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Dan sebelum itu kami akan menyapa radio-radio yang sudah menilai acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan kepada Anda banyak-banyak terima kasih karena Anda telah membantu kami untuk menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah menghitung ini sebagai suatu pahala dan amalan yang akan menjadikan kita bisa berkumpul kelak di akhirat dalam kemuliaan, sahabat ya. Baik, kita nanti akan punya waktu untuk tanya jawab ya, dan Anda bisa bertanya kepada Bu ya. Akan tetapi kita akan break dulu sahabat ya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.